Bila di Palu gendang berbunyi mengalun lagu, bergerak hati dari jemari turut menyambut membentuk tari. Geraknya lembut jangan dicaci irama itu, bunyinya asli rentak Melayu. Usahlah malu adat sendiri, sematkan ilmu iman di hati, dindingkan diri dari seteru, pergi berbakti pada yang perlu. Jangan dinanti waktu berlalu, tikar yang suci untuk yang satu. Berjuang sambil kita berdendang, hai marilah menjulang budaya kita terkilang. Pergi kau menuntut hak, jangan tak dituntut, asingkan mengam hak kita yang melutut. Jangan ditirikan hak, jangan diabaikan, asingkan menelan hak kita yang kempunan. Budaya kita, budaya bangsa, jangan dilupa, jangan dicela. Pada agama kita merujuk, Yang Maha Esa kan beri petunjuk. Bukan satu, bukan dua lagu Melayu rentak kita, bukan tiga, bukan empat, Islam mulia, agama tepat, juang kamar. Hai marilah menjulang.